Tatapan matamu syaratkan cintamu bersemi. Cinta bersemi. Bila kau inginkan cintaku, tak ada selain diriku. Buktikan padaku hanya ku yang ada untukmu dan selalu untukmu selamanya. All of you, your body and soul, every kind of love you can express, all the secret dreams you've never told. I want everything and I'll take nothing less. Segalanya hati dan jiwa, segalanya untuk kita berdua, segalanya untuk cinta kita, hari ini dan selalu. Ku berikan kepadamu apapun yang kau rasa sayangku. Katakan dan bagi untukku, masa lalu biar berlalu. Awal bagiku, awal bagiku. Bila kau mau cintaku, tak ada selain diriku. Ku ingin bahagia bersama nyatu selalu selamanya. All of you, your body and soul, every kind of love you can express, all the secret dreams you've never told. I want everything and I'll take nothing less. Segalanya hati dan jiwa, segalanya untuk kita berdua, segalanya untuk cinta kita, ku berikan kepadamu cinta.